Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Kita di malam hari ini kembali diberikan kemudahan melanjutkan kajian kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita di entah di akhir bulan Zulqa'dah atau di awal bulan Zulhijjah, dan kita mengetahui bahwa Nabi SAW menyebutkan idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahiya falyumsik an sha'ri wa dhfari, apabila telah masuk 10 awal pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang kalian hendak atau menginginkan untuk berkurban, maka hendaknya dia menahan diri dari mengambil rambut, demikian pula kukunya. Dalam riwayat yang lain, wala basyari syai'an, wala basyaratihi syai'an, demikian pula jangan dia mengambil kulitnya sedikit pun. Yakni dia tahan dari mengambil hal-hal tersebut bagi mereka yang menginginkan untuk berkurban di Idul Adha. Demikian pula kita mengetahui Nabi SAW beliau menyatakan ma min ayyamin al-amalu salibu fiha ahabu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah saat diamalkan daripada amalan soleh yang diamalkan di hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah wal jihadu fi sabilillah, mereka pun bertanya para sahabat, ya Rasulullah, apakah meskipun amalan jihad di jalan Allah itu pun terkalahkan, tidak lebih afdal daripada amalan soleh yang diamalkan di hari-hari pertama bulan Zulhijjah dari 10 hari pertama ini? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalika min syai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula terkalahkan keutamaan amalan yang dilakukan di hari-hari tersebut dengan amalan jihad di jalan Allah, tidak terkalahkan kecuali seorang yang keluar berjihad membawa jiwa dan hartanya dan tidak kembali sedikit pun darinya, itu afdal. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dianjurkan untuk memperbanyak amalan saleh. Dan amalan soleh itu sebab Allah turunkan rahmat, sebab Allah angkat musibah dan bala bencana yang menimpa, Allah berikan kelapangan, Allah berikan kemudahan setelah sebelumnya mendapati kesulitan, Allah berikan kelapangan setelah sebelumnya merasakan kesempitan. Nah, perbanyak doa, perbanyak amalan soleh yang diamalkan. Apa saja yang bisa diamalkan dari amalan soleh, amalkan. Nah, di antara amalan soleh yang membantu untuk diangkat atau dihilangkannya atau tercegahnya suatu musibah adalah al-istighfar, bertobat kepada Allah. Demikian pula diantaranya adalah merahmati al-du'afa, orang-orang yang lemah, wal-masakin, wal-fukara, berikan bantuan kepada mereka. Ar-ruhama yarhamuhumur rahman, irham man fil ardi yarhamukum man fis sama, dalam hadis. Para penyayang itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangilah, rahmatilah orang-orang yang ada di muka bumi ini. Maka niscaya Allah di atas sana yang maha rahmah, yang maha penyayang, akan menyayangi kalian. Dan jika Allah menyayangi hamba, Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmatinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusannya, akan membuka kesempitan yang menimpanya, mengangkat musibah yang mengenainya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut pembacaan dari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita masuk pada matan berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa fi riwayatin yad'u 'ala Sufwan ibni Umayyah wa Suhail ibni Amr wal Hadith ibni Hisham fa nazalat laisa laka minal amri syai'un. Qala syarih wadhalika li'annahum ru'usul musyrikin yawma Uhudin. Hal ini disebabkan mereka inilah yang merupakan tokoh-tokoh kaum musyrikin pada perang Uhud ketika itu. Hum wa Abu Sufyan ibn Harb, mereka dan Abu Sufyan bin Harb. Famastuji balahu sallallahu alaihi wasallam fihim. Namun doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut tidak dikabulkan oleh Allah terhadap mereka. Bal anzalallah, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Tidak ada sesuatu pun milikmu dari urusan ini, ataukah Allah menerima taubat mereka atau mengadab mereka. Yani itu seluruhnya merupakan kewenangan Allah. Kita manusia ini hanya diperintah untuk menyampaikan. Ma 'alaika illal balagh. Fataba 'alaihim, Allah terima taubat mereka, Allah berikan taufik kepada mereka untuk masuk ke dalam Islam. Fa aslamu wa hasuna islamuhum. Mereka pun masuk Islam dan bagus Islamnya. Wa fi hadza kullihi makna syahadati an la ilaha illallah alladhi lahul amru kulluhu. Di dalam inilah seluruhnya terdapat makna syahadah la ilaha illallah, bahwa miliknya lah urusan ini seluruhnya. Yahdi man yasha bifadlihi wa rahmatihi wa yadhillu man yasha bi'adlihi wa hikmatihi. Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dengan keutamaan dan rahmatnya, dan Allah sesatkan siapa yang ia kehendaki dengan adilnya dan hikmahnya. Naam. Ya. Allah yang lebih mengetahui kalbu hamba, mana yang pantas memperoleh hidayah dan mana yang tidak mendapatkannya. Maka kita sebagai hamba banyak meminta kepada Allah taufik wal hidayah. Dialah pemiliknya, dialah Allah yang akan menganugerahkan kepada siapa yang ia kehendaki. Dan Allah maha pemberi, Allah subhanahu wa ta'ala razzaq, maha pemberi rizki kepada hamba, mengabulkan apa yang hamba itu minta kepadanya. Wa fi hadza minal hujaji wal barahin. Naam. Fahuwal mustahik an yu'bada wahdah. Dialah Allah yang berhak untuk disembah, dialah semata. Wa fi hadza minal hujaji wal barahin ma baina but ma yubayyinu butlana ma ya'taqiduhu 'ubadul quburi fi awliya'i was-salihin. Dalam hadits ini terdapat hujjah-hujjah dan bukti-bukti yang menjelaskan kebatilan apa yang telah diyakini oleh para penyembah kubur. Para penyembah kubur terhadap yang mereka yakini terhadap para wali dan orang-orang saleh. Bal fi tawaghit, bahkan terhadap apa yang mereka yakini terhadap kepada para tawud. min annahum yanfa'una man da'ahum wa yamna'una man ladza bi jihimahim, di mana mereka meyakini bahwa orang-orang tersebut, para wali, orang-orang soleh dan para tawaqqit tadi, mereka yakini mampu memberikan manfaat kepada orang yang meminta kepadanya, mampu mencegah dan memberikan perlindungan kepada orang yang berlindung dengan penjagaan mereka. Fasubahana man hala bainahum wa baina fihim wa baina fahmil kitab, maka begitu jauhnya kondisi mereka dengan memahami Alkitab, memahami Al-Quran. Wadzalika adluhu subhanah, dan wadzalika adlu, dan itu adalah adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa alladhi yahulu bainal mar'i wal qalbi, dialah Allah yang akan menghalangi seorang hamba dengan kalbu. Wabihil haulu wal quwwah, dan dengan pertolongannya lah seorang akan mendapatkan daya dan kekuatan, keimanan dan petunjuk, semata-mata hanya dengan bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak ada wewenang padanya. Nah, dan kita mengetahui bahwa petunjuk dan hidayah serta kesesatan dan kebinasaan itu tidak serta-merta Allah berikan sekedar itu, tetapi Allah berikan itu berdasarkan rahmat Allah dan dengan keutamaannya, juga berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan maha hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kalbu hamba. Nah, ada kalbu yang memang layak Allah berikan hidayah. Mungkin awalnya dia ada di atas kesesatan, seperti Sufwan ibn Umayyah, Suhail ibn Ammar, Al-Harith ibn Hisham, Abu Sufyan ibn Harb. Nah, berada di atas kesesatan, ya. Tapi Allah mengetahui kalbu. Ya. Nah. Tersamarkan dari mereka al-haq, kebenaran, dalam kondisi mereka sangat menginginkannya. Kalbu-kalbu yang baik Allah tahu, sehingga Allah berikan hidayah itu kepada mereka. Nah. Demikian pula Allah mengetahui kalbu yang tidak layak mendapatkan hidayah dan petunjuk. Naam. Ya, sehingga Allah tidak berikan kepadanya. Ini agar supaya kita benar-benar mengetahui dan meyakini bahwa segala apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah beri kepada suatu kaum dan apa yang Allah cegah dari suatu kaum, itu semata-mata berdasarkan ilmu Allah, maha hikmahnya Allah, keutamaan dan rahmat dari Allah, maha adil dan maha hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga seseorang tidak bersandarkan dengan itu, lalu kemudian terus-menerus berada di atas kesesatan, lalu menyalahkan takdir. Dan itu sudah sering kita dengarkan bersama dari materi-materi asatidah kita hafizahumullahu ta'ala. Qala rahimahullah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Kita masuk kepada matan hadis, matan yang baru. Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin faqala ya ma'asyara Quraish, au kalimatan nahwaha, ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a ya Abbas ibnu Abdul Muttalib ya Abbas ibna Abdul Muttalib la ugni anka minallahi syai'a ya Safiyyatu Sebenarnya bisa dibaca fathah atau dhamma. Ya Sofiyatu ammat Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la ughni anki minallahi syai'a wa ya Fatimatu binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salini min mali ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit ketika diturunkan kepada beliau firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-214, wa andhir asyiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat. Berikanlah peringatan. Lalu beliau kemudian bangkit dan menyeru, wahai ma'syara Quraisy, atau kalimat semisal itu, tebuslah diri-diri kalian. Aku tidak mampu mencukupi kalian dari Allah sedikit pun. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak mencukupi, tidak mampu memberikan kecukupan kepadamu dari Allah sedikit pun. Wahai Sofia, bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mampu memberikan kecukupan kepadamu dari Allah sedikit pun. Wahai Fatimah bintu Muhammadin, mintalah dariku dari hartaku sekehendakmu. Aku tidak mampu memberikan kecukupan dari Allah untukmu sedikit pun. Yani aku tidak bisa melindungimu dari Allah. Aku tidak bisa mencegah apa yang Allah hendak berikan kepadamu. Tidak mampu aku cegah. Aku tidak mampu melindungimu dari ketetapan Allah. Aku tidak mampu menghalangi apa yang Allah tetapkan kepadamu. Naam. Qala syarih qauluhu wa fihi ay sahih al-Bukhari. Perkataan muallif, berkata syarih, perkataan muallif wa fihi, dan dalam hadis yang sahih ay sahih al-Bukhari. Hadis ini pada hakikatnya diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Hadis ini fi sahih fil Bukhari wa Muslim. Hanya saja dalam riwayat Imam Muslim dalam lafaz yang lain, tetapi semakna dengan ini, dan beberapa lafaznya seperti ini. Namun lafaz di sini lafaz Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah seperti yang beliau sebutkan. Qauluhu an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ukhtulifa fi ismihi, diperselisihkan nama beliau. Sahaha An-Nawawi anna ismahu Abdurrahman ibn Sakhrin. Disahihkan oleh An-Nawawi bahwa nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Kamarwahu Al-Hakim fil Mustadrak, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana ismi fil jahiliyyati Abdusyamsi ibn Sakhrin. Namaku di jahiliyah Abdusyamsi bin Sakhr. Fasummitu fil Islam Abdurrahman. Maka aku dinamakan di dalam Islam dengan nama Abdurrahman. Naam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Abu Hurairah, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, diperselisihkan tentang nama beliau. Ya, bahkan lebih dari 30 pendapat. Ya. Al-Hafidh Ibn Abdil Bar, Abu Umar Ibn Abdil Bar rahimahullah, beliau menyebutkan dalam Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari hafizullah, jilid 4 halaman 1768. Ikhtalafu fi ismi Abi Hurairah wasmi abihi. Para ulama berselisih tentang nama Abu Hurairah dan nama ayahnya. Ikhtilafan kathiran, perselisihan yang begitu banyak. La yuhatu bihi wa la yudbab, tidak bisa di, la yuhatu bihi, ya, tidak bisa dicakup seluruh pendapat-pendapat tersebut. Ya. Nah, wa la yudbab fil jahiliyati wal islam, baik di masa jahiliyah demikian pula di masa islam, yakni berselisih Siapa nama Abu Hurairah ini di masa jahiliyah dan di masa Islam? Ada yang mengatakan yang ini, ada yang mengatakan yang sana. Banyak. Nah, sampai-sampai kata Ibn Abdul Bar rahimahullah, la yuhatu bihi wa la yubad. Ya. Nah. Riwayat di sini dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, ya. Riwayat ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir. Min tariqi Yunus ibni Bukair. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Bukhari hafizullah. Min tariqi Yunus ibni Bukair, dari jalur Yunus bin Bukair. An ibni Ishaq, dari ibni Ishaq. Qala haddatsani ba'du ashabi. Beliau mengatakan, memberitakan kepadaku sebagian teman-temanku. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Ya, wa hadzal hadits kata anhul hakim wa kadz dzahabi. Hadis ini tidak didiamkan, tidak dikomentari oleh Al-Hakim dan Adz-Dzahabi. Wa fi isnadihi illatan. Dalam sanad asar ini ada dua illah. Jahalatu ashabi Ibnu Ishaq. Yang pertama, majhulnya teman-temannya Ibnu Ishaq. Yang beliau katakan, haddatsani ba'du ashabi. Ini jahalah. Siapa teman-teman ini? Nah, yang kedua, al-inqita' muhtamalun baina haula'i al-ashab wa baina Abi Hurairah. Ya. Ada kemungkinan terputus antara al-ashab ini dengan Abu Hurairah. Nah, karena jaraknya jauh. Al-ashab ini siapa? Ya. Ibnu Ishaq dengan sahabat jauh masanya, ya, sehingga ada kemungkinan, dan kemungkinannya besar, terputus. Sehingga dua illah ini menunjukkan riwayat ini riwayat yang lemah, tidak bisa dijadikan sandaran. Warawad Dulabi bi isnadi an Abi Hurairah, dan diriwayatkan oleh Dulabi dengan sanadnya dari Abu Hurairah, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam sammahu Abdullah, bahwa Nabi SAW menamai Abu Hurairah dengan nama Abdullah. Naam. Asar ini pula diriwayatkan oleh Dulabi dalam Al-Kuna wal Asma. Dari jalurnya juga diriwayatkan oleh Al-Jayyani dalam Al-Qabil Sahabati wa Tabi'in. Demikian pula Ibnu Asakir dalam Tarikh Ad-Dimashqa. Dari jalur An-Nadhar Ibni Muhammad, beliau berkata, haddathani Muhammad Ibni Yahya Ibni Ali Al-Kinani. Memberitakan kepadaku Muhammad bin Yahya bin Ali Al-Kinani. An Muhammad Ibni Dinar Ibni Sandal. Dari Muhammad bin Dinar bin Sandal. An Usama Ibni Zaid, dari Usama bin Zaid. An Ubaidillah Ibn Abi Rafi Al-Makburi, dari Ubaidillah bin Abi Rafi Al-Makburi. Qala, keduanya berkata, Ubaidillah Ibn Abi Rafi Wal-Makburi. Qala, keduanya berkata, kana ismu Abi Hurairah qablal Islam Abdasyamsi. Adalah nama dari Abu Hurairah sebelum Islam Abdasyams. Falamma aslama tusamma bi Abdillah Ibn Amir Ibn Abdillah Ibn Nashr. Ketika beliau masuk ke dalam Islam, beliau diberikan nama Abdullah bin Amir bin Abdin Nashr. Qala, beliau mengatakan, wa Nashr, Nashr, Abdun Nashr, Nashr itu sanamun kana bi ardihim, patung atau berhala yang ada di tempat mereka, daerah mereka. Sanatini wa fi isnadihi Muhammad ibn Dinar ibn Sandal. Muhammad bin Dinar bin Sandal al-Azdi al-Tahi. Mutakallamun fi dhabtihi, seorang perawi yang dibicarakan dhabtnya, hafalannya, ya. Saduqun fi dinihi, beliau seorang yang bagus agamanya. Walakin fi hifdzihi su'un, tetapi pada hafalan beliau ada kelemahan. Mutaghayyarun qabla mautihi, beliau berubah hafalannya sebelum beliau meninggal. Nah, sehingga tidak diketahui riwayat ini riwayat yang beliau beritakan pada kelemahannya ketika beliau telah melemah atau tidak. Sehingga dengan sebab ini riwayat ini pun terdapat kelemahan, ya. Berarti riwayat yang menyebutkan bahwa nama Abu Hurairah Abdurrahman dengan riwayat yang menyebutkan bahwa nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abdullah, masing-masing terdapat kelemahan. Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam Al-Asami wal Kuna, beliau merojihkan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Abdullah. Wallahu a'lamu bisawab. Wa huwa Dausi min fudhala'is sahabati wa huffadhihim. Beliau adalah Dausi, dari sahabat yang fadil, yang utama, dan para penghafal dari kalangan sahabat. Hafizah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar mimma hafizahu ghairu. Beliau menghafal riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi apa yang telah dihafal oleh para sahabat yang lain. Maksudnya riwayat yang sampai kepada kita, ya. Nah, sahabat yang paling mengerti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Begitu seringnya Nabi SAW beliau menyebutkan kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Saya masuk ke sebuah tempat bersama Abu Bakar dan Umar, saya keluar dari sebuah tempat bersama Abu Bakar dan Umar. Seringnya Nabi SAW menyebutkan demikian. Sahabat yang paling berilmu tentang sunnah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, yang paling banyak menghafal riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud di sini menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak dari yang dihafal oleh sahabat yang lain, yakni riwayat yang sampai kepada kita. Naam. Radhiyallahu taala anis sahabati jami'an. Mata sanata sab'in aw thamanin aw tis'in wa khamsin. Beliau meninggal pada tahun 56, 57 atau 58 atau 59 Hijriah. Wa huwa ibnu thamanin wa sab'ina sanatan. Ketika beliau berusia 78 tahun. Radiyallahu ta'ala anhu. Nah, satu perkara yang penting, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini disebutkan oleh muallif rahimahullah seperti yang sudah disebutkan dalam riwayat Bukhari, demikian pula dalam riwayat Imam Muslim. Dan Abu Hurairah tidak mendapati kisah ini. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tidak mendapati kisah ini. Karena kisah ini terjadi di Makkah sebelum Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam. Maka apakah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mendengar cerita ini atau kisah ini langsung dari Nabi SAW, ataukah beliau dengarkan dari para sahabat yang lain radhiyallahu ta'ala anhum? Dan para sahabat tidak ada yang berdusta, tidak ada yang disifati dengan pendusta. Para sahabat seluruhnya adil, udul. Mereka tidak saling berdusta satu sama lain. Nah, riwayat ini riwayat yang sahih. Hanya saja tanbih seperti yang disebutkan oleh para ulama bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika menyebutkan hadis ini itu beliau tidak melihat langsung, tidak menyaksikan langsung. Namun kita terima hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu karena ini sahih. Para sahabat yang memberitakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita terima. Ketika sanadnya itu telah sahih, maka kita yakini bahwa Nabi SAW melakukannya atau mengamalkannya. Nah, ya, demikian. Sama saja hadis itu beliau lihat atau dengarkan secara langsung, atau beliau dengarkan dan mendapati dari cerita para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang lainnya. Seluruhnya sahih. Qauluhu qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis disebutkan Rasulullah alaihi wasallam bangkit. Fi sahih min riwayat Ibn Abbas, dalam riwayat yang sahih dari riwayat Ibn Abbas, beliau mengatakan sa'ida Rasulullah SAW ala Safa. Rasulullah SAW naik ke atas bukit Safa, yakni beliau cari tempat yang tinggi untuk menyampaikan berita ini kepada ma'syara Quraisy di tempat itu. Qauluhu hina unzila anzalallahu alaihi, dalam hadis disebutkan ketika Allah SWT menurunkan wahyu kepada beliau, wa andhir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan. Andhir itu adalah al-i'lam fihi takhwifun an syai'in yumkinu tadarukuhu. Indar itu adalah mengumumkan sesuatu yang padanya ada bentuk takhwif, menjadikan atau memberikan rasa takut yang memungkinkan didapati. Itu indar. Ya, yang memungkinkan didapati. Walaupun masanya lama. Jadi memberikan, ya. Nah, misalkan contoh firman sabda Nabi SAW, anzartukumun nar. Aku peringatkan kalian terhadap neraka. Yani memberikan peringatan dengan sesuatu yang ada bentuk memberikan rasa takut yang memungkinkan untuk seorang mendapatkannya meskipun masanya lama. Ya. Nah, ini berbeda dengan isyar. Kalau isyar masanya dekat. Ya. Nah, masanya dekat. Wa andhir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan terhadap karib kerabatmu terdekat. Ashiratu rajuli hum banu abihil adnu adnaun au qabilatuhu. Asyirah dari seseorang, yakni anak-anak ayahnya yang terdekat atau dari kabilahnya. Li'annahum ahakun nasi bibirrika wa ihsanik ad-dini wa dunyawi. Karena mereka, kerabat itu, merupakan orang yang paling berhak untuk merasakan kebaikan darimu. Baik kebaikan agama atau kebaikan dunia. Mereka yang lebih berhak mendapatkannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kalian, peliharalah keluarga kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, waqad amarahu Allah Ta'ala aidan bin nadaratil ammah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memerintahkan beliau untuk memberikan peringatan yang sifatnya umum. Kama qala Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Agar supaya engkau memberikan peringatan kepada suatu kaum dengan peringatan yang seperti peringatan yang ayah-ayah mereka peringatkan mereka darinya. Wahum ghafilun, sementara mereka dalam kondisi lalai. Ya, berikan peringatan seperti peringatannya orang tua kepada anak-anaknya. Allah berfirman juga di ayat yang lain, wa andirin nasa yawma ya'tihimul adab. Berikanlah peringatan kepada manusia tentang suatu hari yang adab itu akan mendatangi mereka, akan menimpa kepada mereka. Berikanlah peringatan agar mereka bisa persiapan dari menghadapi hari tersebut. Ini umum. Allah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada siapa saja dari kalangan umat ini. Lalu kemudian adab perintah memberikan peringatan yang lebih khusus, yaitu kepada karib kerabat. Yakni peringatan yang diperintahkan Allah SWT kepada Nabi-Nya SAW ini ada dua bentuk. Ada yang sifatnya umum kepada semua pihak, kepada siapa saja dari kalangan umat ini. Ada pula yang sifatnya lebih khusus, lebih terkhusus keluarga, karib kerabat terdekatmu. Berikan peringatan kepada mereka. Mereka adalah karib kerabatmu terdekat. Mereka yang lebih layak, lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan darimu. Utamakan mereka. Setelah atau sebelum atau juga bersama yang lainnya. Nah. Baik. Sisanya masih cukup banyak. Mungkin kita cukupkan dengan apa yang kita telah baca. Kita sampai kepada lafaz hadis ya ma'syara Quraisy. Insyaallah akan kita pelajari di kesempatan berikutnya biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji berikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.